Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim, al 'azizil hakim. Diriwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fi tafsir qouli taala ing dalam keterangane dawai Allah taala, Rabbil alamin. Annallaha astani Allah taala iku khalaqan dadake sapa Allah al-khalqa ing makhluk. Wa jangalah lan dadake sapa Allah ing makhluk arbangata asnafin ing papat pira-pira warna. Al-malaikatu siji para malaikat, wasyayatina lan pira-pira setan, wal jinna lan jin, wal insa lan manungsa. Diriwayatake sing Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu lan babagan keterangan dawe Allah Rabbil alamin, Gusti Allah iku sing mengerani kabeh ngalam, sing nguasai kabeh ngalam. Yaiku Gusti Allah iku nalikane nitahke para makhluk iku ndadekke makhluk patang werna. Siji malaikat, loro setan, telu jin, papat manungsa. Sumajalah nuli ndadekake sapa Allah taala haula arbangata ing iki makhluk patang werna mau. Asrata aja ini yang sepuluh pira-pira jus. Lantis ngatur mengkotai kang songo minhum sangking asr aja iku al malaikatu malaikat wajus ulan utai suci wajus unan jus wahidun kang iji minhum sangking asr aja iku asaya tino pira-pira setan wal ingsulan menungsa wal jinulan jin. Lanjur. Nah, bagi sini Gusti Allah iku nitahke batang bagian saka kira 10 bagian kanggo makhluk papat mau. Sing songo nggo malaikat, sing siji iki nggo setan, menungso lan jin. Sumajalah mukan ndadekake sapa Allah ulah salah satu iki telu. Masyarakat azain yang 10 berapa jus, yang 10 berapa jus. Banjur sing setan menungso lan jin mau ya ditahir Allah dalam 10 bagian. Hati sangat terang tanya kalau sama minum sangking telas ya, masyarakat ya minum sangking salah satu ngasrah mau iku asyatino pira-pira setan wajus untai kang jus pahitun kang cici iku aling sewono sawal jin dolan jin. Menjur 10 bagian mau sing songo nggo setan, menjur sing cici nggo menungso lan jin. Suma janganlah memakon ndadak kisahullah maing insen lan jin masrata aja yang 10 pira-pira jus pati sengatun mengatai kang songo minhum sangking 10 mau iku al jinu jin jinu kang utai jus wahidun al jinu minhum sangking masalah aja iku aling sumenung so Banjur saka jin lan manungsa mau ya Gusti Allah nitahke 10 bagian, sing 9 kanggo jin, sing 1 kanggo manungsa. Semacam Allah mau ndadekake sapa Allah ing saya manungsa mi'atan ing 100 wa khamsatan lan 5 wa isrina lan 20. Apane jus an jus e dusen. Banjur Gusti Allah nitahke manungsa mau 100 selawe jus. Wajala mau datang ke sawah Allah mi atajus en eng satus jus minhum saking satus selawe mau fi biladil Hindi eng dalam negara Hindu yaitu India. Wamasiru mutai baline satus selawe kulum ya sekabin satus selawe iku ilan nari maring neraka. Banjur Gusti Allah nitahke seko 100 selawe jus mau 100 juse iki 100 bagiane mau menungso India Hindi. Njur di antara 100 menungso Hindi mau oh kabeh nyempung nang kono. Wajalan dadekke sapa sing ngasara ing lelas apane jus an jus e fi biladir rumi negara rum mamasi ruhum utai baline sekabene rolas jus iku ilan narimang neraka. Njur sing rolas bagian ku neng Romawi neng rum njur kabeh mo ya nyembang neraka. Wajalan dadak kisapa Allah sitata aja ini nembirang jus minhum sangking satu selama ilmasri indah masri komisi ruhum utai baline sita tak ajak jamin HKP ilan nari maring neraka. Jadi yang bagian meneh kini yang masrik kabeh mau yang nyemplung neraka. Wajalan datang ke sopa Allah sita tak ajak ini nombira projus minhum sayi satu selawe bil mahrib indal mahrib kuluhum min ahlin nar. Jadi yang nem ya neng mahrib terus kabeh ini mau kabeh nyemplung neraka. Wabagi alam tetap apa jus jus wahidun wahidun kang siji salah satu notawi telu wasap unalan bitong pulo apa ini jus an jus e siji apa bagian tetap apa jus an jus wahidun kang siji salah satu notawi telu wasap unalan bitong pulo apa ini jus an jus e sing sak jus mau isi sak jus lah njur dadi 73 jus isnanu dayang loro asapunalan 70 iku min ahli fitnah te sae ahli fitnah wandala lan dalala wah apa ya afir qatan lan sak pandan min hasang sing 70 iku najiatan selamat mau utai firqah iku ahli sunnah wal jamaah te ahli sunnah wal jamaah wasallu sae ahli sunnah wal jamaah ila Allah tetap ngatasi Allah Ta'ala ya firu ngapura sapa Allah liman maring wong ya sa'u kang ngersake sapa Allah saya dibutan ya sa'u Allah man ing wong ya sa'u kang ngersake sapa Allah. Njur sing sak bagian mau iku dibagi meneh dadi 73 sing 72 iku ahli fitnah lan ahli sasar dadi wong Islam ning fitnah lan dolalah. Terus karek sak jus meneh wi ahlu sunnah wal jamaah. Nah hisabe ahlu sunnah wal jamaah mau ya sak kersane Allah ana sing di ngapura ana sing disiksa. Iki apa secara umum niku ngandikane Abu Hurairah pokoke mlebu swarga iku ora gampang Mas. Secara umum sebagian besar itu masuk neraka. Jadi nek digantekke niku pancen misale wong ahli ngaji itu biasanya itu ada beberapa sebab nek digantekke misale misale wong Gunung Kidul iki kenapa misale tak delok iki sing paling akeh ning daerah ngendi? Dusun apa iki? Mene Margi Waras ya. Kepek wae. Kepek. Nah, kok terus misalnya kota gede kita delok iki yo kaya-kaya ada hubungan persaudaraan. Kaya wong jurang. Nang donya nang jurang ra opo. Nang akhirat aja nang jurang. Itu mesti ada kaitan-kaitan begitu. Itu memang ada kaitannya dengan mungkin juga jatah bagian-bagian sing antara mlebu swarga apa nyemplung neraka kuwi. Nah, mungkin ada satu sebab, mungkin ada satu hubungan darah, mungkin ada banyak hal. Jadi pada akhirnya itu apa jenenge? Ya secara umum mesti ana gegayutane, ana pertaliane. Nek ahli neraka ki mbok SPW misale bayangke misale keturunannya Abu Jahal apa Abu Lahab ini. Ya ditelusur-telusur ya mungkin kalau sampai sekarang itu mungkin ya jadi ahli maksiat. Entah keturunannya Abu Bakar sebaliknya. Niki ya jadi ditelusur-telusur ra ketang mambu-mambu sithik ngono ya. Ana labete ana anune. Dan seterusnya kabeh iki ana apa jenenge? Ana dalane. Ada katanya juga karena sebab-sebab tertentu melakukan hal-hal tertentu. Nah, secara umum itu kan sebenarnya Jawa itu kan secara umum itu wis mambu Wali Songo kabeh kan itu. Jadi seharusnya juga secara umum itu mestinya juga do ngaji, tapi bahwa tidak semuanya ngaji itu mungkin ada sebab-sebab tertentu atau mambu kan juga belum tentu katut. Nah, jadi sing sak jus ki mau. Sing sak jus mau we dadi 73 atau. Dadi 73 atau. Asim tong buah lorowe isih bitengah karo dalah. Jadi dengan begini ini misalnya Indonesia itu penduduknya muslim paling besar. Nah. Itu juga belum tentu nanti sing mlebu swarga ki sing paling akeh wong Indonesia itu belum tentu. Ana to. Wis intine wae men angel banget. Mlebu swarga ki angel banget ora gampang. Nek tata lereng ngaten iku nek hakikate iki ya mlebu swarga iki ya gampang banget ana ta nek panjang kejatahan ana ta ana nang kon donga-donga itu misale terutama misale salah satunya nang kon apa jare dalailul khairat ta bre nyuwun digolongke sebagai ahli sunnah wal jamaah ana ta dengan iki itu masalah iki mung kuwi je sing mlebu swarga. Lah sing ahli sunnah wal jamaah iki sing kepiye? Itu nek untuk zaman sekarang juga ditelusuri itu sudah sangat sulit. Nek wong ngaku wae gampang. Ya wae ngaku ihya ussunnah, ahli sunnah wal jamaah gampang sekali itu pernyataan seperti itu. Pengumuman aku ahli sunnah wal jamaah gampang. Ini persoalannya itu apakah itu diakui ra ro Gusti Allah? Apakah ahli sunnah wal jamaah sing kok ngono kuwi tenan padu? Gitu lho. Sing manjak piturute, tapi hadis-hadis seperti ini kan juga tafsirnya banyak dan ini kan bukan langsung dari Nabi, dari Abu Hurairah. Nah, jadi ya pendapat Abu Hurairah kan juga secara tidak semuanya dijamin pasti benar oleh Rasulullah, kan tidak. Yang pasti benar itu kan empat sahabat itu pasti benar nek ngendikane Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu apapun yang dibicarakan oleh empat orang itu Nabi sendiri yang menjamin pasti benar. Ngono to. Nek Abu Hurairah itu ya secara umum benar, tapi kan tidak ada jaminan bahwa semuanya benar. Itu artinya ya paling ora iki nek sing ngendika Abu Hurairah kuwi ya sahabat sih, sahabat dekat Rasulullah. Cara anu ki santri mukime Rasulullah Ahlus Sufah. Itu ya ya, harus di betul-betul diperhatikan. Agan dengan ide ini nusur ini kangelan sing biya lusunah macam ya sebab men ngaji nyuwun terus dateknya lusunah wal jamangan nyuwun terus digolongnya dati ah lusunah wal jamangan orang ada gunanya ket bayi ah lusunah wal jamangan bahasan mati malah ra ah lusunah wal jamangan lagi rana gunanya utawa rana rugini wongi sak ceket dati ahli bidngah bahasan ar mati kurang rong menit dadi rogo sejarah diparing pitulung iso dadi ahli sunnah wal jamaah iki ora rugi ngene lho. Kemudian dalam keadaan seperti sekarang ini ngono pancen ya agama iki ora usah dienggo jagongan karo wong ra ngaji. Nek jagongan marake padudon rame. Bismillahirrahmanirrahim. Suwila di sumune pirsa sapa Abu Bakrin Bakrinil Bakhli, Abu Bakar Al-Bakhli, anil fakiri sangking wong fakir. La akhoda lamun ngalap sapa fakir jaizata sultani ing peparingi ratu mangemi sartane ngelmune utawa weruhe fakir. Ana sultana sedaya ratu iku akhoda ngalap sapa ratu ha ing jaizah wasbanal wasab ayahilu al-tahala apa dalika mulung ngalap wala ngantika sapa Bakar Al-Bakhli. Ingkan alun omong ono apa sapa as-sultanu sultan ratu iku khalata nyampur sapa ratu ad-darahim ing bera-bera dirham. Bakda yang supaya ini dihalam bibatin ngelan setengah ya. Pada bangsa orang omong kok orang tadi apa bi ahdihi kelawan ngalabe fakir maintah malam nam na apa ya nampak ke sopa ratu ilahi maring fakir enal gosopi ing barang gosop min kairi akal tentang orang nyampur layak juruzu mongko orang menang apa ahdu ngalabe fakir. Abu Bakar Al-Bakhli disuwune persa babakan nek wong fakir wong fakir ra duwe kuwi dinai karo ratu pemerintah nek jaman biyen kan ratu iki ya pancen menjarah ta menetapkan upeti atau pajak nek cara saiki dengan memaksa. Kuwi nek si fakir mau ngerti nek sultan iki kene menjarah merampok ngono kuwi. Wi nampa anu iki kena ora halal ora. Ngendikane Abu Bakar Al-Bakhli nek si raja mau ki nyampur bandane antarane sing hasil rampokan karo hasil liyane. Ya kuwi nampa ora apa-apa. Ning nek sing dinehke ratune mau ki hasil lenjarah ning rampok ora kecampur bandane ratu sing liyane. Ya kuwi ora kena nampa. Se nek barang colongan dinehke iki ra kena ditampa. Ning nek wong iki misale tukang nyolong, tukang korupsi ning ya dheke duwe hasil sak liyane saka nyolong saka korupsi. Tur ya bondone iki ya dicampur antara bondole korupsi karo bondol liyane kuwi nampa ra apa-apa. Dinehi maling ngono iki. Pekerjaane maling terus menehi dhuwit. Nek maling kuwi di samping bandane iki sekolah maling ya duwe bondo warisan ya duwe bondo bakulan ngono kuwi terus dicampur dadi sing ora apa-apa. Nek ming nek padane margi maling ngono bengi iki maling ngerampok utawa nyolong dit ning muni sapa ngono entuk 200 juta ngono terus kuwi dituwi sing butuh ngono kuwi terus dikake kenil 20 juta kuwi kenel ngerti. Aku ora iki aku tas ngerampok. Nyok kowe tak bagi. Ngono kuwi ora kena nampa. Nenek romargi dicampurke karo bandane margi liyane. Nah, terus kenel dine nyok tak nek 20 juta ne ya kenel ngerti nek mbeng iki nyolong ne kan iki sing dineke sing dicolong apa sing udu kan tak ngerti aku nampa ora apa-apa. Padane contone Bismillahirrahmanirrahim. Kalang ketika sapa al-fakir Abu Lais. Hadza tawi hadza jawab tawi ki jawab iku ya yastaqimu. Jejeg apa jawab ngalaka qali Abi Hanifah ta ing atase dawuh Imam Abu Hanifah. Ini ndak krana ana ngersane Abu Hanifah. Man wong gosoba kang gososo wong ad-darahima ing bira-bira dirham min qomin cengkong. Kahala tawa nyamper sapa wong bakdaha yang setengah dirham bakdaha yang setengah yang menikahkan miliki yang sopoh wang yang dirham yang menikahkan miliki yang dirham darahim sopoh al-ghazibu wang kang kosok baya kunulana sopoh iku madiyunan wang kang diutangi lahum sopoh lahum ketuwi kaum nantikannya al-fakih Abu Lais jawaban ini podo karo nantikannya Abu Hanifah bab nantikannya itu ana wong sing tukang ngerampok bandane rampokan itu dicampur karo bondo sing dudu rampokane ini biar wong sing tukang rampok sing duwe bondo liyane mau ya do diutangi ngono iki ora apa-apa Abu Hanifah dengan tiga kira apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyatan diriwayatkan Habib bin Abi Sabitin sang Habib bin Abi Sabit. Ana sedaya Habib kekalangan tiga sahabat. Roa itu Roa Insun. Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yatima teka ing Ibnu Umar lan Ibnu Abbas. Hadaya al-Mukhtari ing hadiyae Raja Mukhtar fakbalaniha mongko napa Ibnu Umar lan Ibnu Abbas ha ing hadiyamu ngene sartane anane si Mukhtar iku masuran masur bidul miklan aniyaya diriwayatke saka Habib bin Abi Sabit. Aku tahu ngerti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma lan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma iku di waktu iku kok ana hadiah saka Raja Mukhtar ning piyambake wong loro mau. Wong loro mau Ibnu Umar karo Ibnu Abbas iku kabeh kersa nampa hadiah saka Raja Mukhtar mau. Meskipun si Raja Mukhtar kuwi wis kondang legaine nganiaya zalim. Umar mbuka apa tok tiba-tiba dadi kene. Kelompatan ya. Wah, kelompatan. Mbok kok ngenteni kok. Ora sak durunge mau. Sak durunge nek kuwi nggon kare dhewe pancen nglompati ta. Ning iki mah lho pindah saka Ahlussunnah wal Jamaah terus ngenteni Abu Bakar Al-Bakhli mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iki kan wadu kira fi bustanil arifin ya. Wadu kira lan dikandake fi bustanil arifin ing dalam kitab bustanul arifin. Anna nasa setune manusa. Iku ikhtalafu sulaya sapa nas. Yang dija izati sultani ing dalam ngalap peparinge ratu. Kalau tidak sobat itu setengah ulama ya jujur benang apa ngalap maing barang malam yaklam selagi ini orang ngerti sapa wong ana setune sultan iku yuktihi awe sebutan yang fakir minal haram sing haram. Ning nggon kita Bustanul Arifin dikendikake para ulama iku menungso para ulama iku do beda penemu babagan nampa pawah-wae utawa pemberiane sultan ratu. Sebagian ngendikake kena nampa pemberian ratu mau selagi dheweke ra ngerti sing dinehke ratu mau saka barang haram apa ora ira ngerti. Dadi nek ra ngerti kuwi saka barang haram ora wadane mau si margi mau ngrampok 100 juta to. Kene ora ngerti terus dinehke 20 juta iki ra wong ora ngerti to. Maka ndika sobat tumsaing ulama lah ya jujur ra menang apa ngalap. Sebagian ulama ana sing dikake ya tetep ra kena. Amma man utayana pun wong aja kang menangke sapa wong faqad dhaba mung katemune sapa wong ilama maring barang riya kang dilihatake apa ma ngan Ali bin Abi Thalib bin sangking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ana sedene Ali iku kalang dia sapa Ali inna sultana sedene ratu iku yusibu ngenani sapa sultan minal hal sing barang halal haram lan barang haram. Pamangga ta barang yukti kakang awes sapa ratu ka ing sira fakhudhu mangga lepas sira ing ma penama yukti kamangga mestine awes sapa ratu ka ing sira nal hal sing halal. Sing ulama sing ngendikake nampa pemberian ratu kuwi kena nek ra ngerti harame iku padha karo sing dingendikake barang sing dingendikake saka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ngendikake ratu atau sultan atau penguasa iku ya entuk barang halal lan entuk barang haram. Mula barang sing di nehke ratu atau penguasa karo neng kowe kuwi jibukan bab rak ya sing dinehke kowe iki rak ya saka sing halal. Tegese kowe neng kono iki kan sahabat-sahabate Sayyidina Ali sing wong apik-apik. Nek wong apik iki ora ya anu rego salah ya diatur ta. Ditalah iki ya sing dicaoske iki ya ditalah sing halal. Sing nek wong elek ditalah dinehi ya nek ditalah entuke ya sing elek. Barang apik iki kan barang apik iki cocoke karo barang apik ana ta. Wong apik terus dinehi ratu. Tampo wae nek dikene sing dinehi wong ratu iki duwe barang halal duwe barang. Engko rak sing tok sing dinehke ratu karo kowe iki rak ya engko rak ya mestine saka sing halal. Sampe dadi wong apik benek. Dadi nek nolak berarti nek nolak pemberian penguasa raja. Itu karena waspada jangan-jangan awake dhewe iki selek engko nek raja ngenehi ta penguasa ngenehi berarti awake dhewe iki wong-wong enak to. Mestine pilihke sing elek. Adane ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah babakan ahlu sunnah wal jamaahmu kan semakin lama iku semakin banyak aliran-aliran Islam sing anyar-anyar sing aneh-aneh. Makanya kita itu jangan mudah percaya atau jangan gumun karo kelompok-kelompok Islam sing kelihatane doa ahli ibadah, doa badoe non apa ngecap lan sak piturute sing kaya-kaya iki sing paling soleh lan paling soleh aja kumun. Nah ya, dan kita juga tidak perlu mengatakan itu bukan ahli sunnah. Ngerti? Di satu sisi rasah kumun, ala, berarti ke ahli surga tenan jarung karwan, mereka berung karwan ahli sunnah wal jamaah. Ini ngakune ahli sunnah ya ngaku wae arep-arepe margi wae ngaku raja ora apa. Rasah kumun juga rasah suudzon. Oh, berarti kan aliran fitnah wa dzalalah ya burung arwan. Karena yang menilai itu kan Allah. Kita ngelmu itu kan hanya apa jenenge nek cara dura iki ming peta. Nggo peta iki urung arwan ketuk. Ning nek ra nggo peta ya iso ketuk ning ya arang banget ana. Nah, ngelmu kan kaya peta. Pada akhirnya ya kabeh iki Gusti Allah sih. Amin ta. Ya, semakin lama itu juga nek ngateke kelompok-kelompok berbagai macam itu ya marake mumet dhewe. Islam kok ngene, saiki Islam kok ngene. Warna-warnaan itu ta. Ya iki ndak usah gumun. Wong nek ngaji ki mung tok set. Apa ora tau salat sunat ana nek kelompok kae salat sunat, Mas. Iya. Islam iki dinilai ora saka salate sunat kan ngono. Pemimpin zamane Kanjeng Nabi kan. Sekelompok orang ini yang ibadah nanggur di atas alin luweh rajin, luweh tenanan, luweh hebat, luweh dasat tinimbang sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi yang terdekat sekalipun. Luweh poso sunat ya luweh hukah tinimbang ini saya dinamar luweh tahajud ya luweh hukah luweh suwe kenceng lah yang nyekali hukum luweh kenceng luweh. Padahal itu yang ahli neraka, ahli fitnah, wadolalah sing dibeleh Ibnu Abbas itu sing dieksekusi, dihukum mati oleh Sayyidina Ali pada zaman Sayyidina Ali tadi khalifah. Itu wadolah tadi aja kumpul waro Islam sing Islim. Jadi malah ke dunia ini malah nek ahli sunnah wal jamaah kan mesti setan ini sing digodoh kan ya sing kira-kira ahli sunnah wal jamaah. Ini ibadah kok gampang banget. Apa gampang sregep iso buat ngene macam-macam itu. Jajar setan lah digodho kowe, mah dikon. Oh, berarti aku nek keset iki digodho setan. Ya nek kuwi mung dasarmu keset, setan iki rungkaran godho. Di ada gak apa-apa aku munan. Ora usah kepilot. Aku mbiyen kan zaman nang ngene kontrak nek kan bilang sak durunge mulang ngaji ya. Cak ar kepilot. Ternyata setelah semakin dekat jadi tahu, oh ternyata mong Gumbel Mukia. Ana ra ya wong jenenge Mukia. Nek wong jenenge Mukia mah duwe gumbel kok ana ning ndi wong. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting wae men ngaji maca kitab. Yo rasa rumangsa top, rasa rumangsa ampuh, aja nyepelekke wong liya. Ini ya aja gumun. Maria lan diriatake ngan Umar saking Umar radhiyallahu taala ngan ana dene Sayyidina Umar kekalangan tiga sapa Sayyidina Umar kekalangan tiga sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapa wonge muktiya kang diwehi sapa wong seane siji-siji min gari masalah ten saking tanpa njaluk fal yakhudhu monggo becik ngalap sapa wong ing sek fa inna ma huwa monggo angin mestine utawi sek iku rizkon rizki warazakolan rezekane ing sek sapa Allah taala. Allah taala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ngendikaken bilih Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam musnate dawuh sapa wae sing dikaei swici-wici lek dikaei mo ora njaluk, ora njaluk dikaei ayat becik tamponen bab iku rezeki sing wis direjekake Gusti Allah marang dheweke. Dinei adalah ranjalok dinei tompon. Dinei termasuk seko penguasa seko raja. Bismillahirrahmanirrahim. Nek jaluk ratinei apa jen asor yo. Nek jaluk rane cocok jaluk nek jaluk Gusti Allah. Nah, semakin lama itu ya semakin anu ya panjenengan urusan agama kan semakin lama memang semakin mundur kowe wis ngendikane Kanjeng Nabi. Makin lamanya semakin carut marut. Nah. Lagi biyen jamane Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali wis ngendikake hadza zaman wis carut marut. Zaman iki wis carut marut wis 1000 tahun yang lalu ya Imam Al-Ghazali kira. Tahun 900-an. Berarti lagi wis 1000, wis 2000 ya berarti sekitar ya anu itu. Boy, 1100 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu ini memang gue cerita ngendikake. Ada zaman-zaman fitnah, zaman iki wis zamane fitnah. Ndae po saiki kan. Rame fitnah dan fitnih saiki ngono. Dadi carut matur karo-karo makanya itu ya semakin tidak jelas satu-satunya yang bisa jadi pegangan ya tunggu imannya tanjanya pun itu longgus siarannya itu dituduh terus wae melakukan hal-hal yang mungkin dilakukan merasa rekor-rekor rasa warna-warna jangan kuatin bahwa si dengan si terus derek para mbah kiai sing sepuh-sepuh sing wis itu terutama nek sing urip kadang-kadang rasa di derek aja ya kayak nanti kan mau jadi guys ngetutke wong sing wis do sedo ngono lho rawong karo wong sing rung mati ana to wis rawong mati ya gemah wong mati tok rawong ta sing ditutke iki wong sing wis sedo-sedo ana to wong sing apik-apik iki wis do sedo ana to senajan wis rawong iki karo wong sing isih do ambekan ana to mulo gandeng ngono kuwi karo sing ditutke ya wis do sedo iki karo wong urip iki ya secara umum iki ya akeh sulayane, akeh beda penemune. Dirasakake sesuwe iki agama iki saya aneh, saya aneh. Apa kok pondok iki do iso. Do katanya iki do. Pondok iki nek anggere begitu menyatakan agama, mendakwakan agama diserang karo mesti semua orang benci. Kalau pondok itu tidak dimusuhi macam-macam itu karena menyembunyikan ilmu, artinya itu karena tidak membicarakan ilmu keluar. Hanya di dalam pondok aja bicaraan keluar sudah. Bahaim bahaim rasah dikandani aku mana dikandani marake rame marake geger. Allah nek dakwah ini ngejak ngaji wae rasah dikandani wong dikandani orang karan bener. Nek marake padudan upama bener wae ya orang ya secara umum ditentang di dilawan. Marake rame wae wis. Gue ada duit. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu fi zamanina wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.